Jujur ku katakan kepadamu bahwa kamu yang paling mengerti. Takkan ada yang lain menggantikan dirimu lagi. Berulang kali telah ku coba membuka hati untuk yang lain, namun semua berakhir karena cintaku hanya untukmu. Salahkah diriku yang tak bisa menepikan dirimu dalam hatiku? Aku telah mencoba, terus ku mencoba, namun tak bisa. Mungkin memang aku yang bersalah, tak bisa menjadi yang kau minta. Andai dulu ku tahu, pasti kita masih kan bersama. Aku tak bisa.